Saya 2016 operasi jantung, itu mengganti katup jantung. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi sangat baik, tetapi setiap hari saya harus konsumsi obat pengencer darah. Apakah bisa diganti obat tersebut dengan obat herbal? Ya kalau dibilang bisa sih bisa-bisa aja sebenarnya. Ya. Tapi ya ini kembali ke Anda, ya. Kalau saya ngomong pun nanti diganti, ya jadi gini. Dunia pengobatan zaman sekarang harus diakuin tidak mengenal makanan atau terapi nutrisi atau diet-diet tersebut untuk menjadi substitusi dalam urusan pengobatan. Padahal kalau kita lihat, contoh kita bicara tentang pengencer darah. Salah satu pengencer darah yang paling baik yang ada di bumi Allah ini adalah semua jenis bawang-bawangan. Merah, putih, dayak, bawang bombay, itu pengencer darah. Habatus soda juga pengencer darah. Ya. Jadi itu jadikan sebagai makanan. Jadi sebenarnya bagaimana caranya agar supaya darah tidak kental? Coba saya tanya. Jangan masukin yang bikin lemak. Ya kan? Pola pikirnya gitu. Supaya darah tidak kental, maka jangan masukin yang bikin lemak. Contohnya bikin lemak tadi apa? Gula, tepung kan gitu kan? Supaya darahnya cair dan apa lancar segala macam, caranya gimana? Ya sayur, buah, rimpang. Selesai. Betul kan? Banyakin puasa, bekam. Masuk akal enggak? Syok masuk akal. Ya. Artinya apa? Kita bisa juga jadi memperbaiki itu dengan mengganti pola-pola makan. Itu termasuk juga kalau teman-teman baca, ada kok sekarang banyak dijual tuh yang ada bawang putihnya, ada cuka apelnya, ada madunya. Ya itu juga salah satu pengencer darah. Di feed-nya saya tulis itu namanya obat apa resep jantung JSR. JSR itu apa? Jurusnya rame-rame. Untuk pola-pola hidup yang saya jelaskan seperti ini, apakah bisa diterapkan untuk ibu menyusui? Enggak bisa. Ya, kalau ibu menyusui jangan dikurangi kalorinya, tapi kalori tetap masuk, tapi jangan berlebih. Ya. Nyusuin hamil tidak pas. Yang cocok siapa? Orang-orang yang hari-harinya banyak makan-makan kalori berlebih. Kayak siapa? Kayak gini. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya. Surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.